الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita pembahasan Durul Bahi al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Kita masih dalam hal yang berkaitan tentang kitab Al-Buyu. InsyaAllah pada persamaan kali ini kita akan masuk bab al-ijarah. Qala rahimahullahu ta'ala babu al-ijarah. Al-ijarah mushtaq dari al-ajr, yakni iwad, bayaran. Saya ulangi bahwa al-ijarah mushtaq dari al-ajr, yakni al-iwad, bayaran. Wal-ijarah secara syariat yaitu aqdun ala manfaatin ain au amal. Secara istilahan huwa aqdun, suatu akad, ala manfaah, ala manfaati ain au amal. Yaitu akad yang di sana ada manfaatnya, baik manfaat ain ataupun amal. Al-ijarah sebagaimana yang tadi kita sebutkan, mushtaq dari kata al-ajr, yakni al-iwad, bayaran. Yaitu akad alal manfaah, manfaat di dalamnya. Manfaat ain tertentu seperti sewa rumah atau sewa motor atau yang lain sebagainya, atau ala amal atau terhadap suatu pekerjaan. Nah, contohnya Pak, bangunkan saya kamar dengan upah segini. Nah, ini adalah ijarah. Nah, dan ijarah dari tarif definisi yang tadi kita sebutkan itu yang qasimul qismain. Yang pertama adalah ijarah ala muddah, yang kedua ijarah ala amal. Ijarah ala muddah tadi ala manfaah, ala manfaati ain, muddah. Sewa rumah selama 1 tahun. Atau ijarah ala amal. Dan ijarah di sini syariatkan bahan dimasukkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, dan termasuk dalam kitab jual beli. Karena ini termasuk dari transaksi yang di mana seseorang bisa mengambil manfaat di dalamnya. Dan disyaratkan sebagaimana dalam dalil Al-Qur'an wasunnah dan juga ijma para ulama. Dalilah Al-Quran sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Talaq ayat ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَأَتُوا أُجُرَهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُرَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أُجُرَهُنَّ. Naam. Dalam surat Talak, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila mereka menyusui anakmu, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah kepada mereka ujurahunna, upah bagi mereka. Dan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi kecuali ra'al ghanam, pernah mengembala kambing. Wa qala ashabuhu wa anta, qala na'am. Begitu juga ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, na'am. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Dikatakan oleh Nabi SAW, dan saya mengembala kambing di ahli Mekah dengan mendapatkan upah, imbalan sebagai upah dari tadi mengembalakan kambing di ahli Mekah. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, babul ijarah tajuzu ala kulli amalin lam yamna' minhu mani'un syar'i, bahwa al-ijarah itu diperbolehkan ala kulli amal, dalam setiap amal pekerjaan, lam yamna' minhu mani' syar'i, yang di mana syariat tidak melarang di dalamnya. Lam yamna minhu man'un syar'i. Kalau di sana syariat melarang, maka tidak boleh seseorang transaksi ijarah di dalamnya. Seperti menyewa seseorang untuk membunuh si fulan misalkan. Atau menyewa orang untuk bangun tempat maksiat, na'udzubillah. Atau dia yang di sana syariat melarang di dalamnya. Dan akan disebutkan apa saja, disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi contoh-contohnya. Sehingga seseorang tidak boleh transaksi ijarah, sewa menyewa, yang di mana syariat melarang di dalamnya. Menyewakan tempat untuk transaksi jual beli yang haram, jual daging babi misalkan, atau lain sebagainya. Hada majus. Nabi SAW mengatakan, inna Allah idha harma syai'an harma thamanahu. Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengharamkan sesuatu, maka haram pula harga transaksi yang tajuzu ala kulli amalin lam yamna minhu mani' man'un syar'i. Selama syariat tidak melarangnya. Wa takunu al-ujrah ma'lumah. Dan ujrah di sini ma'lumah. Dan di sana terdapat syurut al-ijarah yang diantaranya yaitu ma'rifatu manfa'ah, ketahui manfaatnya. Kalau di sana tidak ada manfaatnya, maka dilarang. Yang kedua ma'rifatul ujrah. Syarat yang kedua ma'rifatul ujrah. Jadi ketahui upahnya berapa, harus jelas. Nampak tebang pohon ini, saya akan beri upah sekian. Ini ma'rifatul ujrah. Nah, agar tidak terjadinya perselisihan. Bagaimana apabila terjadi perselisihan? Nanti juga akan dibahas oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan di dalam al-ijarah terdapatnya manfaah mubahah, manfaat yang mubah. Sewa mobil buat acara tertentu, ada pertemuan lain sebagainya. Ini manfaat mubahah. Nah. Wa takunu al-ujrah ma'lumah. Yani sewa menyewa tadi, sewa menyewa yang diketahui. Pekerjaannya jelas. Upahnya jelas. Apa pekerjaannya? Ini. Tidak ada yang lain. Ini aja, Pak. Jelas. Buat apa? Bangun, bikin pintu saja. Sehingga dia bisa terfokus ke dalam pekerjaannya. Nah, tidak bikin pintu, ternyata di sana ada permintaan yang lain. Di tengah perjalanan, ketika sedang kerja, Pak, ini sekalian, ini sekalian. Ini suatu yang tidak jelas. Sehingga pekerjaannya harus jelas. Dan upahnya juga harus jelas. Wa takunul ujrah ma'lumah. Istijar ketika sewa menyewa. Fa'in lam takun kadalik. Istahaqqa al-ajir miqdar amalihi inda ahli dalikal amal. Fa'in lam takun kadalik. Dan apabila tidak jelas, tidak disebutkan berapa bayaran upahnya, maka istahaqqal ajir, maka orang yang memperkerjakan tadi, yang diperkerjakan tadi, maka orang yang diperkerjakan tadi istahaqqal ajir miqdar amalihi, bayaran dari pekerjaannya, inda ahli dzalik, inda ahli dzalikal amal, yakni yarji ila urfin nas, kembali kepada urfin nas. Seperti seseorang yang menyewa seseorang untuk membikinkan sumur. Upahnya belum jelas, Pak, bikinkan sumur ya. Ketika sudah jadi, terdapat khusumah, pertikaian antara yang tadi, yang menyuruh dan yang disuruh. Maka dalam keadaan seperti ini, kembali kepada urfin nas. Biasanya berapa seseorang upah di dalam mengerjakan untuk menggali sumur? Hitungannya apakah dihitung per meter? Atau hitungannya apakah dalam hitungan sampai jadi keluar air? Maka kembali kepada urfin nas. Kalau hitungan di situ ternyata yang biasa seperti ini, seperti ini, maka dibayar sesuai dengan urfin nas. Sama halnya seseorang ketika nyewa suatu, sewa ojek misalkan dari sini ke stasiun, belum bicara masalah harga. Nah, tapi ketika nyampe stasiun, ikhtilaf ini kemahalan, kemurahan, kalau sebagainya, sebagainya, maka sebagai bayaran tadi dilihat kepada urfin nas. Secara kebiasaan di sini kalau naik ojek dari pondok di sini ke stasiun berapa? Ketika orang mengetahui, ya biasanya 12 ribu, 13 ribu. Maka kembali kepada urfin nas. Supaya tidak terjadinya tadi pertikaian. Nah, sehingga seseorang ketika mau memperkerjakan seseorang harus jelas upahnya. Jangan sudah gampang, naik aja. Nyampe tempat ternyata dikasih segini, marah dia. Seharusnya di awal ketika transaksi sudah ada perjanjian. Sudah ada perjanjian. Pak, kesana berapa? Ya gampang, naik aja dulu. Enggak, saya mau jelas berapa. Nah, Berapa aja? Yang jelas berapa. Karena dalam ijarah itu harus ada ma'rifatul ujrah. Upahnya itu harus jelas. Ini untuk supaya tidak terjadinya tadi pertikaian di antara orang yang menyewa dan orang yang disewa. Kalau memang terjadi pertikaian, kembali kepada urfin nas. Kenapa? Ya takutnya tadi yang suatu hal yang dikarenakan orang asing belum tahu, akhirnya sudah naik aja. Pas nyampe tempat, ongkosnya banyak sekali. Suatu hal yang tidak masuk akal. Suatu hal yang tidak masuk akal. Sehingga harus jelas sebelum transaksi ma'rifatul al-ujrah supaya tidak ada pertikaian di antara orang yang menyewa dan yang disewa. Nah, kalau ada pertikaian ya jilah urfin nas. Nah, secara kebiasaan manusia berapa sih? Nah, tanya Pak berapa dari sini ke sana? Oh segini ya sudah. Selesai. Baik. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Warada nahyu an kasbil hajjam. Di sana terdapat laringan tentang kasbil hajjam. Kasbul hajjam yakni berbekam, upah bagi orang yang berbekam. Kasbul hajjam di sini dimasukkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi babul ijarah karena menyewa orang sebagai untuk dia dibekam. Ikhtilaf ulama tentang permasalahan kasbul hajjam. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Mereka yang mengatakan ma yajuz. Yani sebagaimana Nabi SAW dalam hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW mengatakan kasbul hajjam khabith. Kasbul hajjam khabith. Bahwa transaksi dari hajjam jadi seseorang yang profesinya sebagai hajjam tukang bekam itu proses pekerjaan yang khabith yang kotor. Ini dalil menunjukkan bahwa al-hajjam menjadi tukang bekam adalah suatu pekerjaan yang ar-radi'ah, pekerjaan yang jelek. Bahkan para ulama menyebutkan watarquhal aula, tinggalkan hasan lebih baik, jadi pekerjaan yang lain. Karena Nabi mensifati dengan khabith. Nah, al-murad khabith itu sesuatu yang jelek. Sebagian para ulama mengatakan bahwa kasbul hajjam makruh. Limadha? Karena Nabi SAW pernah dibekam dan Nabi memberikan orang yang membekamnya tadi uang. Sebagian dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi SAW ihtajama Rasulullah SAW wa'ata alladhi hajamahu ajrahu. Nabi SAW membekam dan Nabi memberikan upah kepada orang yang membekam tadi dengan upah. Kemudian Ibn Abbas mengatakan law kana haraman lam yu'tih. Kalaupun itu haram, maka Nabi saya tidak akan memberikan upah. Para ulama menyebutkan menjamak di antara dua hadis tadi. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan hajjam wahwal makruh. Menjamak di antara dua dalil tadi. Karena di sana terdapat kaidah yang menyebutkan al-jama' baina hadithain aula min ihmal ahdihima. Menjamak di antara dua hadis aula lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Sebagaimana di sana ada beberapa masalah-masalah yang berkaitan tentang kok ini dilarang tapi ini dilakukan. Contohnya seperti menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Sebagian mengatakan haram, sebagian yang mengatakan makruh. Yang mengatakan haram bahwa Nabi melarang, fa idza ataitumul ghaid fala tastaqbilu kiblah wala tastabdiruha walakin syariku au gharibu. Haram sebagaimana Nabi melarang. Dan mereka yang mengatakan makruh sebagaimana Nabi sallam ketika Abdullah bin Umar mendatangi rumah Hafsah melihat Nabi membuang hajatnya menghadap ke Syam membelakangi kiblat. Ini dalil menunjukkan bahwa menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang air besar makruh menjama di antara dua hadis. Nah, contoh yang lain juga seperti menyentuh kemaluan. Ada dalam hadis yang lain yang menyebutkan man massa dzakaru falyatawadda. Ada yang lain menyebutkan innama hiya bid'atun minka. Itu termasuk dari anggota tubuhmu sendiri. Ini ketika seorang bertanya ya Rasulullah, seseorang yang memegang kemaluannya, apakah membatalkan wudu? La, innama hiya bid'atun minka. Itu termasuk dari anggota tubuhmu sendiri, sama seperti megang telinga sendiri, hidung sendiri. Nah, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Sehingga ada yang mengatakan batal wudu, ada yang mengatakan tidak batal wudu, ada yang mengatakan tafsir. Yaitu apabila dengan syahwat batalkan wudu. Kalau tidak dengan syahwat tidak batalkan wudu. Menjama di antara dua hadis. Aula min ihmal ahadihima. Sama juga masail yang kita sebutkan tentang pekerjaan dalam berbekam hajjam, yaitu fawa makruh wa hasan ditinggalkan karena mengeluarkan darah yang kotor. Nah, mengeluarkan darah yang kotor. Sebagian orang menyebutkan bahwa illah, apa itu illah? Nabi SAW mengatakan kasbul hajjam khabith, karena itu mengeluarkan sesuatu yang kotor. Nah, terlebih ketika pada zaman dulu di dalam berbekam itu disedot pakai tanduk. Nah, atasnya dilubangin, tanduknya itu di dalamnya dikeluarkan, dilubangin, disedot. Ustaz pernah sekali di Yaman dibekam dengan cara seperti itu. Ada tenda kayak tenda-tenda orang-orang pedalaman. Tukang hajamnya pakai himar. Orang tua 65 berapa pakai himar putih. Dekat pondok dia bikin tenda kecil. Masuk ke situ ingin dibekam, dikerok dulu pakai silet, pakai tanduk. Dia membekam sambil ngunyah permen karet. Disedot dulu kemudian dikeluarkan darahnya. Sedot, setelah itu ditutup pakai permen karet. Sudah. Satunya lagi. Sedot sama dia, kemudian keluarkan darahnya. Sedot kembali, tutup pakai permen karet. Sumpel. Tunggu sebentar, setelah itu dikeluarkan darah kotornya. Dibuang setelah itu. Padahal alat-alat yang sekarang dijual di sana masih ada gitu. Yang menjual seperti yang produk yang disedot seperti itu ada. Tapi yang alami dengan sedot seperti itu masih ada di sana. Nah, disedotnya kuat sekali. Kuat. Kemudian itu pakai permen karet. Nah, itu yakni cara berbekam pada zaman dulu seperti itu. Sehingga di dalam berbekam disebutkan kenapa membatalkan puasa tadi. Bukan ketika menyedot keluar darah masuk ke sini. Mungkin terjadi seperti itu. Mungkin kejedot tiba-tiba tertelan darah dari tadi. Dan juga mengeluarkan darah. Suatu darah yang kotor. Nah, sehingga sang seorang ketika berbekam, ya lillahi ta'ala, karena itu bukan ala pekerjaan intinya. Dan kalau bisa jangan profesinya siapa bekam. Cari profesi yang lain, pekerjaan yang lain. Nah, Warada an-nahyu an kasbil hajjam wal mahr bagi. Mahr bagi yaitu upah dalam transaksi zina. Karena sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi melarang tentang ankasbil hajjam wa mahl baghi wa ansamil kalb. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW melarang ya tadi jual beli transaksi anjing, kasbil hajjam dan juga mahl baghi. Mahr baghi, mahr di sini itu upah, imbalan seseorang yang transaksi zina. Sebagaimana kita sebutkan bahwa syurut dari al-ijarah itu ma'rifatu manfa'ah. Apa manfaatnya? Nah, kalau di sana ada manfaat jais. Sedangkan di sana sesuatu yang dilarang oleh syariat, maka sewa menyewa apapun dilarang. Sebagaimana di awal yang kita sebutkan, nah, tajuz ala kulli amal ma lam yamna minhum mani' syar'i. Diperbolehkan dalam setiap amalan yang di sana syariat tidak melarangnya. Kalau syariat melarangnya, nah, maka transaksinya pun dilarang. Walaupun seseorang tidak memakannya atau meminumnya. Contoh seseorang di dalam ketika diharamkannya khamr. Nah, datang seorang sahabat kepada Nabi SAW ingin memberikan hadiah kepada Nabi SAW sebotol khamr. Dan sahabat itu belum tahu bahwa khamr itu dilarang. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa khamr itu sudah diharamkan? Sehingga para sahabat ini mengatakan, oh ya sudah Rasulullah, kalau begitu saya akan jual. Nah, kemudian Nabi mengatakan, inna Allah idha harrama syai'an harrama thaman. Allah apabila mengharamkan suatu, haram pula transaksinya. Walaupun kamu tidak meminumnya, tetap transaksinya haram. Nah, dijual kepada orang lain misalkan, tapi saya tidak minum, tetap transaksinya haram. Nah, begitu juga mahr baghi. Dan juga menyewakan tempat di sana untuk berzina, na'udzubillah, fahuwa muharram. Wahul walul kahin. Wahul walul kahin yaitu upah dari dukun. Upah untuk dukun. Saya ulangi, huluan kahin, upah untuk dukun. Nah, transaksi perdukunan itu haram, jelas. Bahkan dukun ada yang mengakui hal yang gaib ataupun yang lain sebagainya, fahuwa muharram. Bahkan banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang larangan seseorang mendatangi kuhan, araf atau kuhan, orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Rasulullah pun tidak mengetahui ilmu gaib. Ini kuhan, dia mengaku mengetahui ilmu gaib atau araf. Ketika seseorang barang hilang, datang ke dukun, membayar upah dengan imbalan tadi. Fahuwa ma yajuz muharram. Ma yajuz muharram. Atau apa saja transaksi di dukun. Ingin cepat kaya, datang ke dukun. Kedukunnya dikasih ini suruh tempel di pintu masuk. Atau restoran centongnya tadi dimandikan dengan bunga ini, bunga itu, lain sebagainya. Centongnya tadi. Agar apa? Seketika mengambil makanan, makanan itu terasa nikmat. Sehingga orang melihatnya, wah rame, lain sebagainya. Katanya ya jus, haram. Nah, ya jus, haram. Dan banyak orang yang tertipu dengan dukun-dukun tadi. Ada tidak orang dukun, tapi kaya raya dukunnya, punya mobil dan sebagainya. Ada orang pingin kaya, pingin dagangannya laris, datang ke dukun. Dukun rumahnya gubuk. Nah, atau di dalam masuk gang, sepi, sebagainya, pojok. Datang dukunnya miskin. Orang ingin kaya datang ke orang yang miskin. Kalau dia bisa menjadikan orang lain kaya, tentunya dia akan menjadikan diri dia kaya duluan. Buat aku orang lain bikin kaya, tentu saya akan bikin kaya duluan. Nah, sehingga banyak orang yang tertipu. Banyak orang yang tertipu dengan praktek-praktek seperti ini. Wa asbil fahl. Apa itu asbil fahl? Asbil fahl yaitu ongkos dari apa bahasa Indonesia-nya ya? Seorang misalkan punya sapi atau punya dikawinkan, ongkos dari ngawinkan tadi kasih ongkos. Nah, itu namanya asbil fahl. Dan Nabi SAW melarang. Nah, contohnya seseorang punya ada kambing, karena kambing lihat dari turunan. Ini turunannya susunya bagus. Kadang tukang kambing mengatakan kambing itu punya sanad. Sanad apa? Punya keturunan-keturunan. Ini turunan ini bisa menghasilkan susu yang banyak. Sehingga orang pengin kambing, dia punya kambing perah sehingga ingin makan susu yang banyak, disewakan, dikawinkan. Dan hasil dari mengawinkan tadi dikasih upah. Dikasih upah. Nah, dan juga banyak orang yang menyewakan tadi, seperti orang punya kucing, kucing yang bagus, jantan, sehingga siapa yang mau ini dikawinkan, kemudian mendapatkan upah agar kucing yang lain tuh bisa beranak mempunyai keturunan. Ya, ininya bulunya yang lebat, perawakan yang bagus. Ada majus haram dan termasuk dari gharar. Termasuk dari gharar dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam asbil fahl. Kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahu subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.